2 Korintus pasal 10. Jinonyo ulun Paulus kena pegah siapa-siapa bak kata. Ulunnyo menurut yang dipegah legop lemah munyo menghadap ke dengan kata. Munyo jiu baru ke lonjut nah sabab lemah lembut dan keget ati Almasih. Ulun melake ngontat mengharap bek ke sampo terpaksa lun pubut nyan kruh ngon tegah ati kata wate ulun tekasingo. Sabab ulun kana niat kene lun cok tindakan nyang tegah atuh urung-urung nyang dipegah bahwa kamu membut ngon tujuan dunia nyang fananyo. Betul, kamu mantang udip dalam dunia. Tema kamu hana mejuang ngon tujuan dunia. Senjata-senjata yang kamu peguna dalam perjuangan kamu kon senjata dunianyo. Tema senjata-senjata Allah yang mekuasa. Ngon senjata-senjatanya. Laju kamu pehancur bubena kuta-kuta. Kamu tangkih bubena dobat-dobat. Dan kamu pehancur bubena kuta-kuta. Kesombongan yang dipedong. Kejihentam pengetahuan yang dipedong lepote Allah. Kamu tun ban-mandung pikiran manusia. Dan kamu pujud awaknya takluk ubah Almasih. Dan menyogata kataan ngon si penuh hati. Kamu kasiap kamu jak hukum mandum yang hana taat. Bah ke gata sadar ubah keadaan yang sebenarnya. Menyoti drodro ureng yakin bahwa jihnyan Almasih. Bah ke jihnyan jipu ingat dro jike dro. Dan bersadar bahwa kamu nyopih Almasih saban lagi jihnyan. Ulun hana male munya ulun lebih jai lun pebangga kekuasaan yang kagebri le Tuhan ubak kamu. Sebab kekuasaan yang gebri ketepedong gata kon keterlau. Ulun hana kutim terasa bahwa ulunnya kujak petakut-takut gata ngon surat-surat ulun. Urang dipegah surat-surat Paulus nyan tegah dan mengwibawa. Tema menyogok nyan kedron na lam kawan tanyo. Pribadi gok nyan lemoh. Dan tutu haba gok nyan hana memakna sapu. Bahkuh urang yang lagenyan beji sadar. Bahwa menyokamo na lam kawan kata. Buat kamu tepat lage penyangka kamu tulis lam surat kamu nyan. Katente kamu hana kamu jut pebanding atawa kamu peduk dro kamu si derejat ngon urung-urung yang dianggap droji lebih manyang. Kebit, bangai tat awaknya. Awaknya dipeget senepat ji ke dro dan ji uku ke dro ngon senepatnya. Kamu hana lagenya. Menyo kamu membangga-bangga, kamu hana melingkuh batas. Kamu tinggal dalam batah-batah daerah tempat kamu mubut yang kageputente le Allah ke kamu dan gata jitamu dalam daerahnya. Tema, wate kamu jak sawe gata dan kamu bahabaget kehai Almasih ubak gata. Kamu bibit hana kamu tubit nibak batah-batah daerah tempat kamu mubut. Kamu hana kamu pujo atau buat urang lain yang na di luar batah. Yang kagepetentele Allah ke kamu. Si kebit ji, kamu tetap na, tetap lam batah-batah yang kagepetentele potu Allah ke kamu dan mengharap bahwa gata semakin tamu iman ubah Almasih. Mangat kamu hasil kamu pubut, bubut yang lebih raya nibak gata. Ngon lagi nyan, kamu pihasi kamu pusampo haba getnyan bak nanggro-nanggro lain ngon hana kamu perayuk-rayuk dro atuh buat nyanji pubut lam wilayah pelayanan urang lain. Lam Alkitab na tertulis laganya. Urang yang jitim pubangga siapa-siapa bahkeh ji pubangga penyangka gepeget oleh Tuhan. Sebab urang yang terpujo na keh urang yang gepujo oleh Tuhan. Kan urang yang dipujo dro jih ke dro.